وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله كذا ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan untuk kita semuanya pertemuan ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama, yang dengan itu kita harapkan itu menjadi amal saleh bagi kita semuanya dan akan membuahkan kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kitab yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab kecil yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, yang berjudul Aslus Sunnah wa Atiqaduddin, artinya pokok dan prinsip-prinsip sunnah ajaran Islam, wa Atiqaduddin dan keyakinan dalam agama. Buku ini juga terkadang disebut dengan Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Dua Imam Ar-Razi. Ar-Razi yang dimaksud adalah ayah dari Abdurrahman bin Abi Hatim, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Dan yang satu adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Kedua ulama tersebut adalah ulama Islam yang sangat terkenal dan terkemuka dalam bidang akidah dan juga dalam bidang hadis. Abdurrahman sebagai anak dari Abu Hatim, beliau menulis akidah ini hasil dari pertanyaan beliau kepada dua ulama tersebut, ayahnya dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ayahnya Abu Hatim Ar-Razi, beliau bernama Muhammad bin Idris, sama dengan nama Al-Imam Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Tapi ini Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau bernama Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Kedua ulama tersebut kalau kita sekilas melihat biografi mereka, kita akan dapati keduanya adalah ulama-ulama yang betul-betul menjadikan hidup mereka untuk Islam. Abu Hatim Ar-Razi punya banyak cerita tentang kisah perjalanan talabul ilm, beribu-ribu kilometer, bukan berpuluh atau beratus, tapi beribu-ribu kilometer dia jalani dengan dua kakinya untuk talabul ilm, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia lakukan dia hadapi semua tantangan, lapar, dahaga, ya, panas, dingin, semuanya beliau hadapi demi talabul ilm. Inilah Abu Hatim Ar-Razi. Demikian pula tentunya Abu Zur'ah. Sehingga alhamdulillah nama beliau begitu terkenal di kalangan muhaddithin, para ahli hadis, senantiasa disebut dan senantiasa didoakan. Beliau Abu Hatim Ar-Razi disebutkan bahwa wafatnya pada tahun 277 Hijriah. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi wafat pada tahun 264 Hijriah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan baca kitab ini insyaallah, dan kita akan sedikit terangkan apa yang perlu diterangkan dari kandungan kitab ini, terutama hal-hal yang terkait dengan akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang terkait dengannya. Adapun Abdurrahman dan Abi Hatim, sedikit kita kenalkan mungkin bagi orang yang belajar atau nyantri, dia akan kenal sebuah kitab yang berjudul Al-Jarhu wa Ta'dil. Kalau dia belajar mustalah al-hadith, sebuah kitab yang besar, terdiri dari 9 jilid kalau enggak salah ingat. Kitab itu berjudul Al-Jarh wa Ta'dil, itu adalah karya beliau Abdurrahman bin Abi Hatim. Ya. Jadi tiga nama ini adalah nama-nama ulama terkemuka, dan beliau juga punya kitab yang cukup besar dan sangat bermanfaat, yaitu tafsir. Tafsir Ibnu Abi Hatim, mungkin di kalangan kita kurang terkemuka nama tersebut. Tapi bagi thullabul ilm, para penuntut ilmu, tentunya kenal kitab tersebut. Kitab tafsir yang cukup besar, ditulis dengan sanad mirip dengan tafsir At-Tabari, berjudul Tafsir Ibnu Abi Hatim. Ikhwan fil din rahimakumullah, disampaikan di sini dengan sanadnya sampai kepada beliau. قال أحمد البردعي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. Kata Abdurrahman bin Abi Hatim, semoga Allah membahagiakan beliau dan meridhoinya. Sa'altu abi wa aba zur'ah. Aku bertanya kepada ayahku, yakni Abu Hatim. Wa aba zur'ah. Dan bertanya kepada Abu Zur'ah, an madzahibi ahli sunnah. Tentang madzhab ahli sunnah. Fi usuliddin. Pada pokok-pokok agama. Yani akidah. Wa ma adraka 'alaihi al-ulama'a. Dan apa yang mereka dapati dari para ulama. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalik. Dan apa yang keduanya yakini. Min dzalik, dari keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, ini mukaddimah dari Abdurrahman bin Abi Hatim. Sebelum kita masuk pada jawabannya, kita perlu perhatikan mukaddimah ini. Mukaddimah ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat. Semangat seorang anak Abdurrahman bin Abi Hatim untuk mengetahui akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga beliau bertanya kepada para ulama. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita. Yaitu apa? Bersemangat untuk talabul ilm, bertanya. Apalagi perkara yang sangat pokok, yaitu perkara akidah. Semangat yang seperti itu banyak tidak kita dapatkan di masa-masa sekarang ini. Karena berbagai godaan dan ujian yang begitu deras. Ya. Sehingga banyak orang yang lebih bersemangat kepada hal-hal yang lain. Bertanya urusan-urusan duniawi, bertanya tentang ilmu-ilmu umum dan berbagai macam hal. Sementara untuk bertanya bab ad-din, agama, lebih-lebih bab al-aqidah, keyakinan yang benar, itu jarang. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bertanya dan talabul ilm. Walhamdulillah, semoga kita termasuk yang seperti itu. Ya. Semoga kita yang mau talabul ilm, yang mau menghadiri majlis-majlis ta'lim, tergolong mereka yang yatafaqqah fid-din, berusaha untuk mencari al-fiqh, pengetahuan agama. Dan ini sebagai tanda kebaikan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan padanya suatu kebaikan, yufaqqihu fid-din, Allah Azza wa Jal akan membuatnya faqih. Membuatnya faqih, yakni paham, ya, mengerti fid-din dalam urusan agama. Nah, untuk menuju kepada fikih tadi, perlu bertanya. Kemudian, faedah kedua yang kita peroleh di sini, yakni ketika bertanya urusan agama adalah bertanya kepada ahlinya. Lihatlah, Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah bertanya kepada siapa? Ia tidak bertanya kepada sembarang orang. Ia bertanya kepada dua ulama besar. Ayahnya sendiri, dan ia bertanya kepada ayahnya bukan karena ayahnya, tapi karena apa? Ilmu yang ada pada ayahnya. Di mana ilmu beliau sangat diakui oleh para ulama juga. Bukan hanya oleh orang biasa, para ulama pun mengakui keilmuan Abu Hatim Ar-Razi. Begitu pula Abu Zur'ah. Jadi di sini kita petik suatu faedah penting, ketika bertanya urusan agama, bertanya kepada ahlinya, para ulama. Dan ini sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla pesankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, yakni para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Ya. Kalau orang itu bertanya kepada selain ulama dalam urusan agama, atau bertanya kepada sembarangan orang dalam urusan agama, maka akibatnya akan tersesat. Seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang yang tidak berilmu itu menjadi panutan umat, Nabi katakan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya dan mereka pun akhirnya berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan juga menyesatkan yang lain. Nah, ini akibat apabila tidak bertanya kepada ulama dalam bab agama. Faedah berikutnya dari apa yang disebutkan tadi, bahwa Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya an madzahibi ahli sunnah fi usuliddin. Bertanya tentang madhab ahli sunnah dalam perkara usuluddin, pokok-pokok agama, yakni akidah. Sehingga pertanyaannya di sini bukan terkait dengan fikih, yakni tata cara peribadatan, tapi terkait dengan keyakinan. Keyakinan siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Dengan tegas disebutkan mazahib ahli sunnah. Ya, yang ditanya tentang apa? keyakinan dan mazhab Ahlus Sunnah. Yakni Ahlus Sunnah dalam pengertian mereka para ulama, bukan Ahlus Sunnah dalam pengertian orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku Ahlus Sunnah. Karena nama Ahlus Sunnah ini menjadi rebutan. Nama Ahlus Sunnah ini menjadi rebutan sehingga diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Masing-masing mengklaim kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang benar yang mana? Yang Ahlus Sunnah yang sesungguhnya itu yang mana? Ya. Nah, kalau yang kita pelajari adalah Ahlus Sunnah yang ini ya, menurut para ulama, bukan menurut sekedar kita atau fulan atau kelompok fulan, tidak, tapi Ahlus Sunnah betul-betul menurut para ulama. Ya, sehingga di sini bagi kita lebih tenang untuk mempelajari apa yang akan disebutkan. Kenapa? Karena ini akidah Ahlus Sunnah yang betul-betul Ahlus Sunnah sesuai dengan apa yang disebutkan para ulama, bukan orang-orang tertentu. Kemudian وَمَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءِ فِي جَمِعِ الْأَمْصَارِ. Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahnya dan Abu Zur'ah tentang madzhab Ahlus Sunnah yang mereka berdua ketahui bahwa itu diyakini oleh para ulama dan yang mereka yakini. Nah, ini juga hal yang penting, bahwa yang nanti akan disebutkan itu bukan keyakinan mereka pribadi, yang itu adalah hasil karya mereka, ulama yang lain tidak, bukan. Tapi yang nanti akan disebutkan itu adalah keyakinan para ulama, termasuk Abu Hatim sendiri dan Abu Zur'ah. Wama ya'taqidani min dzalik. Dan juga ulama-ulama yang lain sepengetahuan mereka di berbagai negeri. Nah, ini menunjukkan memang ini keyakinan ulama di berbagai negeri yang mereka warisi dari yang sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan dulu yakni di masa-masa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang mayoritas. Di masa-masa itu adalah masa-masa kejayaan dalam bab akidah sunnah. Sehingga dari tempat ke tempat yang lain, para ulamanya itu keyakinannya. Ahli bid'ah masih sangat atau masih sedikit. Ya, ahli bid'ah tergolong masih sedikit. Dan mereka ahli bid'ah ketika itu untuk menampilkan kebid'ahannya pikir-pikir dulu. Karena ulama-ulama Ahlus Sunnah banyak, bahkan sebagian penguasa pun mendukung keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, zaman yang kondisinya terbalik karena keumuman masyarakat yakni telah meyakini keyakinan-keyakinan yang salah, keliru, tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dalam banyak hal. Faqala, maka keduanya menjawab setelah ditanya oleh sang anak Abdurrahman. Faqala, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Keduanya menjawab, adrakna al-ulama, kami berdua mendapati para ulama, fi jami'i al-amsar, di seluruh negeri-negeri, negeri Hijaz, negeri Irak, negeri Mesir, negeri Syam, negeri Yaman. Fakana min madhabihim, maka madhab mereka adalah bahwa iman dan seterusnya. Nah, mukaddimah jawaban ini sangat penting, ya, menunjukkan beberapa hal diantaranya bahwa sekali lagi bahwa jawaban ini sekali lagi bukan dari diri mereka, ya, istilahnya bukan dari kantong mereka, tidak, tapi jawaban ini adalah hasil apa yang mereka dapati dari para ulama. Kalau yang mengatakan ulama itu kita, itu mungkin ya kelas ulamanya sekelas berapa. Tapi kalau yang mengatakan ulama itu semacam Abu Hatim Ar-Razi yang sudah begitu tinggi derajatnya, Abu Zur'ah mengatakan kami dapati para ulama. Ini enggak sembarangan, ya kan? Enggak sembarangan, betul-betul ulama yang betul-betul sudah mumpuni. Ketika mereka menyebut ulama, itu sudah ada unsur tazkiyah. Ada rekomendasi khusus dari mereka. Jadi yang mereka ambil ucapan-ucapan ini bukan orang awam, tapi ulama yang menurut keduanya betul-betul ulama. Nah ini membuat suatu ketentraman dalam diri kita. Bahwa apa yang disebutkan ini sekali lagi adalah betul-betul, ya, betul-betul keyakinan mereka para pendahulu kita as-salafus saleh, para ulama. Kemudian hal yang kedua yang kita juga perhatikan di sini, beliau katakan di seluruh negeri. Ya. Ternyata di zaman itu beginilah keyakinannya. Kita sebutkan tadi meninggalnya mereka berdua pada tahun 200 sekian, yakni pada abad ketiga Hijriah. Nah, di zaman itu ulama-nya dan orang-orang awamnya masih mayoritasnya Ahlus Sunnah. Seperti ini keyakinan mereka. Kalau kita lihat yang disebut Hijaz. Hijaz itu ya Makkah, Madinah dan sekitarnya. Irak, ya, ya kota-kota Irak, Baghdad, Kufah, Basrah, Mesir, ya, ya Mesir. Ya, dan sekitarnya Syam, ya, Syam yakni Syria, Yordania, ya, Palestina, Yaman. Nah, ini kalau kita lihat dan yakni sedikit kita ingat di peta itu, ya, Jazirah Arab sudah kena semua. Bahkan lebih daripada itu, Semenanjung Arab plus Iraknya, Mesirnya, Syamnya sudah. Memang ya Islam ketika itu, ya di masa-masa itu, ya di sekitar itu. Dan ternyata ulama-ulamanya seperti ini. Ulama-ulamanya, keyakinannya seperti yang akan disebutkan ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di sini juga kita ambil faedah yang lain bahwa kalau begitu, perjalanan thalabul ilmi yang mereka lakukan itu mencakup negeri-negeri ini. Ya. Dulu kan belum ada alat komunikasi seperti sekarang, di telepon. Antum ulama di Yaman, apa keyakinannya tentang ini? Oh, gini. Enggak ada dulu. Ya, yang di sana Irak apa? Enggak ada. Nah, sehingga ketika keduanya mengatakan kami dapati, berarti mereka berdua memang sudah menjelajah ke daerah-daerah itu dalam thalabul ilmi. Luar biasa. Ini yang tadi saya katakan, ya, bukan puluhan kilo, bukan ratusan kilo, bahkan ribuan kilo mereka jelajahi dengan kaki. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, dia mengatakan, ya, cuma saya lupa enggak saya bawa catatan itu. Yang mengatakan saya menghitung dengan langkah-langkah kaki saya sudah seberapa jauh yang saya lalui. Dia menghitung waktu itu, yang dia hitung itu kalau nggak salah, ingat ya, sampai 1000 kilo. Setelah itu saya nggak hitung lagi. 1000 kilo, bayangkan jalan kaki di gurun Sahara seperti itu. Bukan kayak di sini bernaung di bawah pohon yang rindang. Tidak. Jalan kaki 1000 kilo kurang lebih, setelah itu enggak saya hitung lagi. Nah, lihat. Ya, petanya antum lihat dari Yaman sampai terus sampai Irak sampai Mesir. Luar biasa. Jadi memang thalabul ilmi ya seperti itulah para ulama kita. Ya, sedikit kita membandingkan dengan kita walaupun tidak ada bandingannya, tapi ya sekedar untuk menambah semangat kita. Kita sudah berapa jauh ini thalabul ilm? Ya. Dari rumah ke masjid berapa kilo? Oh, bukan hitungan kilo, hitungan berapa meter. Ya. Oh, sudah mesantren kemana? Oh, ke sana. Berapa kilo? Ya, sekian puluh kilo, sekian ratus kilo. Jalan kaki apa, naik kuda atau apa? Oh, naik mobil, Masya Allah. Nah, berapa lama? Ternyata kita thalabul ilm mungkin 2-3 tahun. Ya. Jadi kalau ilmu kita ini sedikit, ya wajar saja. Ya, ilmu kita sedikit, wajar saja. Karena ulama seperti itu. Ulama seolah-olah gak punya target. Dalam arti jangka waktu sekian tahun saya mau belajar sekian tahun, seolah-olah tidak ada itu. Kalau kita kan pakai target, saya belajar 3 tahun, 4 tahun, habis itu nikah, habis itu kerja. Ya kan? Orang tuanya juga begitu. Ini uang saya adanya sekian, ini untuk belajar anak saya sekian tahun. Ya, alhamdulillah itu sudah patut kita syukuri. Ada kemauan untuk belajar dibanding mereka yang gak mau belajar. Tapi sekedar tahu ya bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini belum seberapanya bila dibanding oleh para ulama kita rahimahumullah. Makanya Allah Azza wa Jalla kekalkan nama-nama mereka karena keikhlasan mereka dan kesungguh-sungguhan mereka. Betul-betul capek dalam thalabul ilm. Makanya sampai terlontar suatu ucapan ulama dulu, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah mengatakan, ilmu itu memang tidak bisa dengan jasad yang santai, yang rahah, yang rehat. Sudah. Ya, enggak mau capek sedikit, enggak bisa. Ilmu membutuhkan juhud, kesungguh-sungguhan, kekokohan, keuletan, ya, perlu merasakan panas, dingin, lapar, ya, menahan ngantuk dan seterusnya. Itu ilmu memerlukan seperti itu. Kalau tidak, ya dapatnya sekian persen. Karena disebutkan oleh ulama juga ilmu itu, kalau kamu berikan semua yang kamu punya, semua yang kamu punya kamu berikan, ilmu baru ngasih kamu sebagian. Oh, mahal amat. Iya, mahal ilmu itu. Yang kamu punya, ya duit, ya tenaga, ya waktu, kamu semuanya ya berikan untuk ilmu, ilmu baru ngasih kamu sebagian. Iya apa enggak? Ya memang. Apa bisa kita menguasai semuanya? Enggak bisa. Nah, kalau kita sudah hitung-hitungan dengan ilmu tadi, ngasihnya cuma sekian persen, ya kita juga dikasih berapa persen saja. Nah, inilah apa pentingnya kita ini yakni terhadap ilmu memang bersungguh-sungguh. Yakni semangat ya dalam thalabul ilm. Namun bukan berarti ini menggembosi bagi yang bisanya sekian waktu tidak. Sedikit yang dilakukan sudah dihargai oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita perlu terus berusaha menambah. Apalagi kita terhadap anak-anak kita. Ya. Kita terhadap anak-anak kita. Kita ingin kalau kita ini hanya bisa hadir seminggu sekali karena kita sudah tertuntut banyak tuntutan. Kita berharap anak kita lebih. Ya, kita berharap anak kita bisa lebih daripada itu. Ya, syukur-syukur kalau ternyata anak kita menjadi seorang ulama. Itu yang kita harapkan. Ya, bukan hal yang mustahil itu terjadi. Dan kita sangat membutuhkan banyak orang untuk generasi yang akan datang, para ulama, para dai yang kuat, yang kokoh dalam ilmu, ya, insyaallah yakni terlahir dari anak-anak kita. Ya, bahkan bisa jadi terlahir dari seorang yang ayahnya mungkin enggak dikenal sebagai seorang dai, mungkin. Ya. Kalau kita lihat biografi para ulama rahimahumullah, ya macam-macam. Mereka ada yang terlahir dari keluarga ulama. Tapi ada pula mereka yang terlahir dari keluarga yang biasa. Bahkan ada seorang ulama yang dulu masa dulunya yakni enggak bagus, kemudian taubat. Ya. Al-Fudail bin Iyad. Mungkin antum tahu ceritanya, dulu sebagai apa dia? Setelah itu jadi ulama. Ikhwanikidin rahimakumullah. Maksudnya di sini yakni dari apa yang disebutkan, ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dan penyemangat bagi kita. Ya. Hidup dengan ilmu merupakan bagian hidup kita. Hidup dengan ilmu merupakan bagian hidup kita. Jangan sampai terlintas dalam diri kita sampai kapan dan kapan selesainya. Tidak ada itu. Ilmu adalah bagian hidup kita sampai mati. Ya. Berapapun umur kita, kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Majelis ta'lim kita hadiri, kerja waktunya kerja, kerja waktunya ta'lim, ta'lim terus. Sampai kapan? Sampai mati. Begitulah para ulama, dulu maupun sekarang. Loh, kita bukan ulama, kita mau mengikuti ulama. Kalaupun kita bukan ulama, tapi jalan ulama jalan yang baik. Jalan mereka, jalan para nabi. Para nabi sampai akhir hayat mereka dengan ilmu. Tidak lepas daripada ilmu. Nabi sebelum wafat, apa yang disampaikan? Ilmu. Tauhid, sholat, nasihati orang untuk sholat, untuk bertauhid, menjauhi syirik. Ulama-ulama sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah, detik-detik terakhirnya masih ngoreksi kitab. Ya. Detik-detik terakhir sebelum koma, masih ngoreksi kitab. Syekh bin Utsaimin juga seperti itu, Syekh bin Baz juga seperti itu. Ini ulama-ulama sekarang. Ya. Syekh bin Utsaimin rutin ketika itu ta'lim di Masjidil Haram. Ketika sakit sudah enggak mampu, tetap masih ingin memberikan faedah. Walaupun beliau terbaring di sebuah ruangan melalui mikrofon didengar di Masjidil Haram. Semangatnya. Ya. Ulama-ulama dulu juga seperti itu. Imam Ahmad ditanya sampai kapan? Talabul ilm. Apa jawab beliau? Minal mahbarah ilal makbarah. Dari sejak kecil belajar nulis, ya, sampai makbarah, sampai wafat. Ulama yang lain, ya, kalau nggak salah ingat Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, juga ditanya sampai kapan? Dia jawab, mungkin ada satu hal yang belum saya dengar yang saya mungkin bisa dapat manfaat darinya. Bayangan orang mungkin dia sudah semuanya tahu, ibaratnya begitu. Tapi dia mengatakan mungkin ada satu dua hal yang saya belum tahu dan saya bisa ambil manfaat. Nah, itulah perjalanan para ulama kita, as-salafus saleh dalam hal ilmu. Maka dari itu kita pun insyaallah akan menelusuri jalan ini dengan mantap, dengan tekad yang kuat bahwa ilmu dan majelis ilmu adalah bagian terpenting dari hidup kita. Insyaallah sampai akhir hayat kita, kita akan tetap berusaha talabul ilm, antara belajar dan mengajar, memberi faedah. Allahumma a'lam bissawab. Sudah waktunya maghrib atau belum? Lihat lagi. Baik. Jadi kita istirahat dulu. Kemudian lanjut ada maghrib. Dulu. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.